بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Syarhul Qawaidil Arba. Pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari muqaddimah dari Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala. Juga telah kita baca penjelasan Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita lanjutkan pada apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala. قال الشيخ محمد النجدي رحمه الله تعالى اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الشيخ محمد النجدي رحمه الله تعالى mengatakan dalam risalahnya Al-Qawaidul Arba, kata beliau, i'lam, ketahuilah, arsyadakallahu li ta'atihi, semoga Allah membimbingmu untuk mentaatinya. Ini juga doa dari Syekh rahimahullahu taala untuk para pembaca ya, atau untuk para penuntut ilmu. Allah mendoakan agar para pembaca atau para penuntut ilmu dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar dapat mentaati Allah, yaitu mentaati perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Syeikh rahimahullahu ta'ala mengatakan dengan kalimat i'lam, ya, ketahuilah, sebagaimana dalam risalah-risalah yang lain juga beliau seperti ini, di mana makna al-i'lam, ketahuilah, artinya yaitu jadilah engkau orang yang bersedia dan siap untuk memahami ilmu yang akan disampaikan kepadamu. Dan kalimat ini di bawakan ketika menyebutkan perkara-perkara yang sangat penting. I'lam, ketahuilah. Apa yang akan disebutkan berarti hal yang sangat penting. Dan memang demikian adanya. Empat kaidah yang akan beliau sebutkan di sini adalah kaidah-kaidah yang sangat penting, yang seyogianya diketahui oleh seorang muslim dan muslimah. Dan juga dengan mengatakan i'lam, ketahuilah, ya, menjadikan para penuntut ilmu ya tanabbah, perhatian dan siap-siap untuk menerima apa yang akan disampaikan. I'lam arsyadakallah li ta'atihi, ketahuilah semoga Allah membimbingmu agar mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga doa dari Syekh rahimahullahu ta'ala, agar seorang penuntut ilmu mendapatkan ar-rusyd, yang dimana makna ar-rusydu rusyd adalah ta'atullah wa rasulih, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Ini makna ar-rusyd. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 7, walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun. Dan akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan engkau cinta kepada keimanan, dan Allah menjadikannya indah keimanan tersebut di dalam hati kalian, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian benci terhadap kekafiran, kefasikan dan juga kedurhakaan. Ulaik, mereka itulah humur rasyidun, mereka itulah orang-orang yang rasyidun. Orang-orang yang taat kepada Allah dan orang-orang yang taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada, wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad ghawa." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka rasyada, dia telah mendapatkan ar-rusyd. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad ghawa, dan barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah tersesat. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia telah mendapatkan petunjuk, bimbingan. Dan orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah tersesat. Dan ar-rusydu lawannya adalah al-ghay. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 256, qad tabayyana ar-rusydu minal ghay. Sungguh telah jelas perbedaan antara kebenaran dan kesesatan. Telah jelas mana yang benar, mana yang sesat. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Maka orang yang tidak rasyid tidak mendapat bimbingan, tidak mendapat petunjuk. Ima dia dol, ya, sesat, atau dia gawin. Sengaja sesat. Ya. Karena ada sedikit perbedaan antara gawin dengan dolin. Ya. Orang yang gawin itu orang yang sengaja menyelisihi kebenaran. Sengaja dia. Ya. Ini orang yang gawin. Orang yang gawin. Memiliki ghai. Kalau orang yang dol, man lam yata'ammad, dia sesat namun tidak sengaja. Itu dol, sesat. Wadol man lam yata'ammad. Dikatakan dalam ayat, ma dolla sahibukum wa ma ghawa. Ya, dalam surah apa? An-Najm. Ma dolla sahibukum wa ma ghawa. Dan kawan kalian itu madhalla, dia tidak sesat, wa maghwa, dan juga dia tidak sesat, sama maknanya sesat, hanya saja kalau ghawa, kalau ghawa itu sesat dengan sengaja, ya, ingin menyelisihi kebenaran, ya, sedangkan dhalla dia sesat, nah, walaupun dia tidak sengaja. Ini sekilas tentang makna ar-rusydu. I'lam arsyadakallah li ta'atihi. Di sana ada definisi lain tentang ar-rusydu sebagaimana yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Bahwasanya ar-rusydu, kata beliau, al-ilmu bima yanfa'u wal 'amalu bihi. Ar-rusydu itu adalah ilmu atau mengetahui sesuatu yang bermanfaat, wal 'amalu bihi, dan mengamalkannya. Ini ar-rusydu, ilmu yang bermanfaat dan beramal dengannya. Orang yang dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu agama, kemudian dia mengamalkannya, ya, dia mengetahui ini hukumnya haram, kemudian dia amalkan yang haram tersebut, ditinggalkan. Dia mengetahui ini adalah wajib, dia amalkan, yaitu dia kerjakan kewajiban tersebut. Orang seperti ini, maka dia telah menjadi orang yang rasyid, mendapatkan ar-rusyd, ya, bimbingan atau petunjuk. Nah. Ini makna rusydu menurut Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yaitu ilmu yang bermanfaat dan beramal dengannya. Ar-rusydu semakna dengan al-huda, ya, petunjuk. Nah. Hanya ada sedikit perbedaan. Ini semisal dengan kalimat iman dengan Islam, ya. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau kalimat iman dan Islam itu berkumpul, ya, dalam satu kalimat, maka maknanya masing-masing. Ya, iman itu amalan-amalan hati, sedangkan Islam amalan-amalan lahir. Ya. Demikian juga ar-rusydu di sini dengan al-huda. Ar-rusydu dengan al-huda jika dia berkumpul, itu maknanya masing-masing. Ya. Namun jika berpisah, nah, maka apa? Satu makna. Ya. Sebagaimana kalimat iman dan Islam. Ya. Jika dikatakan iman saja, itu sudah mencakup Islam. Kita harus beriman, yaitu kita harus berislam juga. Nah. Atau dalam kalimat lain, kita harus berislam, hanya disebutkan Islam. Maka ini juga mencakup harus beriman. Nah. Ar-Rusdu dan Al-Huda itu satu makna. Apabila terpisah keduanya, ar-rusdu ya maknanya petunjuk, al-huda juga petunjuk. Nah, jika terpisah keduanya, apabila keduanya bergabung dalam satu kalimat atau dalam satu pembahasan, ya, maka masing-masing punya makna. Al-huda itu maknanya al-ilmu bil-haq, ilmu tentang kebenaran. Ini namanya hud al-huda, ya, petunjuk. Naam, berupa ilmu tentang kebenaran. Sedangkan ar-rusdu al-amalu bihi, mengamalkan kebenaran tersebut. Ini ar-rusdu. Ya. Mafhum ya? Nah, sehingga ini doa yang begitu agung dari Syekh rahimahullahu taala kepada para penuntut ilmu. I'lam arsyadakallah li ta'atihi. Kemudian kata beliau, annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya al-hanifiyah yang itu adalah agamanya Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah engkau beribadah kepada Allah saja, mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan ya, agama hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ya, itu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, mengikhlaskan, memurnikan. Ya, agama hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ini al-hanifiyah. Millata Ibrahim. Al-hanifiyah, agamanya Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah engkau beribadah kepada Allah saja dengan mengikhlaskan ya, agama ataupun seluruh bentuk peribadahan tersebut hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka yuwahiduni, ya, mentauhidkan aku. Ya. Illa liya'budun ay yuwahiduni. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mentauhidkan aku. Ya. Itu hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Jelas dalam ayat ini Allah mengatakan bahwasannya hikmah diciptakannya jin dan manusia adalah agar mereka semua beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Inilah tauhid, ya, beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Inilah tauhid. Tauhid uluhiyah. Tauhid ibadah. Kita baca penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, i'lam arsyadakallah li ta'atihi. Hadza du'aun minasyekh rahimahullahu taala. Ini adalah doa dari Syekh rahimahullahu taala. Wa kadza yanbaghi lil muallim an yad'a lil muta'allim. Dan demikianlah seyogianya seorang guru dia mendoakan muridnya. Mendoakan orang-orang yang belajar kepadanya. Mendoakan kebaikan. I'lam arsyadakallah. Ketika muridnya ditanya enggak tahu misalkan, ya. Doakan Allah yaftah alaik. Semoga Allah membuka jalan kepadamu untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Doakan. Dan demikian para ulama alaihim rahmatullah mencontohkan kepada kita. Dalam durus mereka, pelajaran-pelajaran mereka, taklim-taklim mereka, atau dalam risalah-risalah mereka, tulisan-tulisan mereka, ya, termasuk tulisan Syekh di sini rahimahullahu taala, dalam tulisannya beliau mendoakan penuntut ilmu, i'lam arsyadakallah li ta'atihi. Ya, demikianlah seyogianya seorang guru dia mendoakan kebaikan kepada muridnya. Wa ta'atullahi ma'naha, sedangkan ketaatan kepada Allah, i'lam arsadakallah li ta'atihi. Semoga Allah membimbingmu agar engkau mentaati Allah. Ta'atullah, makna ta'atullah adalah imtithalu awamirihi wajtinabu nawahih. Taat kepada Allah artinya menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ini makna ketaatan kepada Allah. Juga tentunya, ya, ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah juga menjalankan perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi larangan-larangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini konsekuensi dari ketaatan kepada Allah. Karena Allah berfirman, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, ambil. Dan apa yang dilarang oleh Rasul terhadap kalian, tinggalkan. Maka wajib mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi larangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan konsekuensi ketaatan kepada Allah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan kepada mereka, jika kalian mencintai Allah, ya, maka ikutilah aku, yaitu ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qauluhu, ucapan Syekh, annal hanifiyyata millata Ibrahim. Sesungguhnya al-hanifiyah yang itu adalah agama Ibrahim. Allahu jalla wa ala amara nabiyyana bittiba'i millata Ibrahim, bittiba'i millati Ibrahim. Allah Jalla wa'ala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti agamanya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada engkau, anittabi' millata Ibrahim hanifa. Ikutilah agama Ibrahim hanifa, yang hanif. Yang condong dari kesyirikan menuju tauhid. Atau yang menghadap kepada Allah Azza wa Jal dan berpaling dari selain Allah Azza wa Jal. Ittabi' millata Ibrahim hanifa. Ikutilah agama Ibrahim yang hanif. Wa ma kana minal musyrikin. Dan tidaklah Ibrahim termasuk dari orang-orang yang musyrik. Bukanlah Ibrahim termasuk dari orang-orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti agama Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan agama para nabi dan rasul ya, adalah sama, yaitu al-Islam, agama Islam. Agama yang dilandaskan kepada tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, yang rasul tersebut berkata kepada kaumnya, "Ubudullah, sembahlah Allah saja. Wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut, jauhilah sesembahan selain Allah." Ini inti dakwah para nabi dan para rasul. Itu dakwah tauhid. Mereka memerintahkan kepada umatnya untuk beribadah kepada Allah saja dan melarang umatnya dari menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Al-Hanifiyah, millatul hanif wahwa Ibrahim alaihi salatu wassalam. Al-Hanifiyah di sini adalah agamanya Al-Hanif. Siapa itu Al-Hanif? Al-Hanif adalah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wal-Hanif, sedangkan makna Al-Hanif, huwal muqbilu alallah al-mu'ridu amma siwah. Al-Hanif maknanya adalah yang menghadap kepada Allah dan berpaling dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna Al-Hanif. Hadha huwa Al-Hanif. Inilah Al-Hanif. Al-Muqbilu ala Allah biqalbihi wa a'malihi wa niyatihi wa maqasidihi kulliha lillah. Al-Hanif adalah orang yang menghadap kepada Allah dengan hatinya dan amalannya dan niatnya dan maksud-maksudnya, semuanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Al-mu'rid amma siwah, dan berpaling dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini makna Al-Hanif. Wallahu amarana bittiba'i millati Ibrahim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mengikuti agama Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 78, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj millata ibrahim millata abikum Ibrahim." Dan Allah tidak menjadikan kepada kalian di dalam agama ini haraj, ya, kesempitan. Allah tidak menjadikan kesempitan kepada kalian di dalam agama ini. Millata abikum Ibrahim, ai ittabi'u, yaitu ikutilah agama orang tua kalian, yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Apa itu millatu Ibrahim, agamanya Ibrahim atau agama Al-Hanifiyah? Apa itu agama Al-Hanifiyah, agamanya Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang Allah perintahkan kita untuk mengikutinya? Anta budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Sebagaimana diucapkan oleh Syekh tadi, annal hanifiyata millata Ibrahim anta budallaha wahdah mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya Hanifiyah, yang itu adalah agamanya Ibrahim, adalah engkau beribadah kepada Allah saja dengan mengikhlaskan atau memurnikan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Hadhil Hanifiyah, inilah Al-Hanifiyah. Ma qala an ta'budallaha faqat. Beliau tidak mengatakan anta budallaha faqat, engkau beribadah kepada Allah saja, tidak, ya. Balqala, bahkan beliau mengatakan mukhlishan lahuddin, disertai dengan mukhlishan lahuddin, engkau beribadah kepada Allah saja, mukhlishan lahuddin, dengan memurnikan, mengikhlaskan agama, yaitu seluruh ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja, yaitu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yakni maknanya watajtanibu syirk, engkau menjauhi kesyirikan, ya. Makna mukhlishan lahuddin yaitu engkau menjauhi kesyirikan. Li'anal ibadata idza khalathaha syirku batalat. Karena ibadah apabila dicampuri dengan kesyirikan, maka batil ibadah tersebut, sia-sia, enggak ada gunanya. Sebanyak apapun ibadah yang dia lakukan, ya, puasanya, ya, puasa Daud terus, sholatnya sampai jidatnya hitam, sodakohnya enggak kehitung, ya, tapi suka, nah, suka apa? Suka meminta kepada penghuni kubur, nah, atau suka, nah, mendatangi dukun dan percaya kepada ucapan dukun misalkan, atau suka memberikan, nah, persembahan-persembahan, ya, sesaji kepada selain Allah, ya, atau suka menyembelih untuk selain Allah, atau suka bernazar, ya, untuk selain Allah, atau suka beristighosah kepada selain Allah, dan seterusnya, maka semua ibadahnya batilah, ya, batilah, sia-sia, tidak ada gunanya. Sehingga makna mukhlishan lahuddin adalah engkau menjauhi kesyirikan, karena ibadah jika tercampur dengan kesyirikan batalat, batil, sia-sia. Fala takunu ibadatan illa idza kanat salimatan minasyirkil akbar wal asghar. Ibadah tidak dikatakan sebagai ibadah kecuali jika dia selamat dan bersih dari kesyirikan, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah saja dengan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hunafa. Nah. Hunafa jam'u hanif, bentuk jamak dari hanif. Wahual mukhlisu lillahi azza wajal, itu orang yang ikhlas, orang yang mukhlis, ya, memurnikan ibadah-ibadah tersebut hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja, ya, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, ini al-hanifiyah. Al-hanifiyah millah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala juga mendefinisikan al-hanifiyah, ya, dengan definisi at-tauhidu wa ibadatullahi ta'ala wahdahu la syarikalah wa mahabbatuhu fauqa kulli mahabbah. Kata beliau, al-hanifiyah itu adalah tauhid dan beribadah kepada Allah saja yang tidak ada sekutu baginya, dan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala di atas seluruh kecintaan. Di atas seluruh kecintaan. Semakna dengan makna yang dibawakan oleh Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu ta'ala, an ta'budallaha wahdah mukhlisan lahuddin. Dan di sana banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya al-hanifiyah, ya, adalah agamanya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-95. Allah berfirman, Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Katakanlah, sadaqallah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa, ikutilah agama Ibrahim yang hanif. Wa ma kana minal musyrikin, dan bukanlah Ibrahim termasuk dari orang-orang yang musyrikin. Ya. Semakna dengan ayat dalam surah An-Nahl tadi. Juga firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lain dalam surah Al-An'am ayat yang ke-161, Allah berfirman, Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Ya, jelas juga di sini disebutkan bahwasannya na'am al-hanifiyah, ya, adalah agamanya Ibrahim alaihi salatu wassalam, agama yang lurus, ya. Juga dalam surah Ali Imran ayat yang ke-67, Allah berfirman, wa ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bukanlah Ibrahim seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi Ibrahim adalah seorang yang hanif. Ya. Muslim. Wa makana minal musyrikin. Dan Ibrahim bukan termasuk dari orang-orang yang musyrikin. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zukhruf. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa allazi fatarani fa innahu sayahdin. Dan ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali zat yang telah menciptakan aku. Fa innahu sayahdin, sesungguhnya dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Ibrahim alaihi salatu wassalam berlepas diri dari semua bentuk kesyirikan. Ya. Berlepas diri dari keluarganya dan kaumnya yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Berlepas diri dari na'am sembahan selain Allah dan para penyembahnya. Ini agama Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan demikian agama para nabi dan para rasul, semuanya sama seperti ini. Mereka mengajarkan kepada umatnya untuk beribadah kepada Allah saja dan melarang umatnya dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallah wahdahu mukhlishan lahuddin. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku saja. Ya'budun ay wahidun, menunggalkan aku dalam hal ibadah. Wa hadhihi al-ibadah, dan ibadah ini amarallahu biha jami'al khalq. Allah perintahkan semua makhluknya untuk beribadah kepadanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma'na ya'budun yufriduni bil ibadah. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka ya'buduni. Ya'buduni. Nah, dibuang ya mutakallimnya. Nah. Liya'buduni. Agar mereka beribadah kepadaku. Maknanya ya'budu. Makna ya'buduni yufriduni bil ibadah. Yaitu mengesakan aku dalam hal ibadah, menunggalkan aku dalam hal ibadah. Fal hikmatu min khalqil khalq annahum ya'budunallaha azza wa jal mukhlishina lahuddin. Maka hikmah dari diciptakannya makhluk jin dan manusia yaitu agar mereka beribadah kepada Allah saja dengan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah saja. Itu mengikhlaskan peribadahan tersebut hanya untuk Allah saja. Ya. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Minhum man imtathala wa minhum man lam yamtathil. Di antara jin dan manusia tersebut ada yang mengikuti dan melaksanakan perintah ini. Hanya beribadah kepada Allah saja. Dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa minhum, dan di antara mereka, man lam yamtathil, ada yang tidak melaksanakan. Ada yang kufur secara total, ada yang musyrik. Dia beribadah kepada Allah, tetapi juga beribadah kepada selain Allah. Dia sholat, puasa, dan seterusnya, tetapi juga suka mempersembahkan sesembahan-sesembahan atau sesaji-sesaji kepada selain Allah. Suka mengadakan acara sedekah laut. dengan mengumpulkan makanan atau sesembelihan ya, yang dipersembahkan untuk penjaga laut, yang mereka sangka sebagai penjaga laut. Wal'iyadzu billah. Siapa yang melakukan? Ya. Bukan orang Hindu ya, ataupun Buddha, ataupun yang Muslim. Ya. Mengaku Muslim. Nah. Sholat. Ya. Kalau Ramadan puasa. Ya. Tapi kalau lagi paceklik, kalau lagi ada musibah dan lain sebagainya, nah, datang ke lautan kemudian melakukan hajat laut atau sedekah laut. Nah, wal'iyadzu billah, dengan menyembelih kerbau ya, kemudian dilempar ke lautan kepala kerbau tersebut ya, atau dengan mempersembahkan makanan-makanan kemudian dilempar ke laut. Wal'iyadzu billah. Nah, beribadah kepada Allah tetapi juga beribadah kepada selain Allah, inilah makna menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti mereka tidak mentauhidkan Allah ya, tidak menunggalkan Allah dalam hal ibadah, tidak mengesakan Allah dalam hal ibadah, karena mereka beribadah kepada Allah tetapi juga kepada selain Allah. Maka diantara manusia ada yang mereka menjalankan perintah ini ya, perintah untuk beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ada yang tidak mengerjakannya. Nah, ada yang tidak mengerjakannya, tidak melaksanakannya. Nah. Lakinnal hikmata min khalqihim hiya hadhihi. Akan tetapi hikmah diciptakannya jin dan manusia itu ini. Ya. Sama saja ada yang melaksanakannya atau sebagian tidak melaksanakannya. Nah, namun hikmahnya ini, hikmah diciptakannya jin dan manusia adalah agar mereka beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Falladzi ya'budu ghairallah mukhalifun lil hikmati min khalqil khalq. Orang yang beribadah kepada selain Allah maka dia telah menyelisihi hikmah ini. Hikmah dan tujuan diciptakannya jin dan manusia. Hikmah dan tujuan diciptakannya makhluk. Wa mukhalifun li amrin lil amri wa syar'i, dan menyelisihi perintah dan juga syariat. Nah. Ini. Maka yang wajib bagi kita adalah hanya beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Inilah pentingnya kita mempelajari tauhid. Inilah pentingnya ketika berdakwah memulai dengan dakwah tauhid sebelum dakwah-dakwah yang lainnya. Nah, mulai dengan dakwah tauhid. Nah, kokohkan tauhid. Nah, tauhid awalan, tauhid dulu. Ya. Maka penting bagi kita untuk terus belajar tauhid. Ya. Penting bagi kita untuk mengetahui tentang perkara tauhid, dan juga penting bagi kita untuk mengetahui apa saja amal perbuatan yang merupakan kesyirikan. Ya. Yang kesyirikan ini adalah lawannya tauhid. Nah. Kenapa kita juga penting mengetahui kesyirikan-kesyirikan, jenis-jenis dan bentuk-bentuk kesyirikan. Nah, supaya kita tidak terjatuh kepadanya. Nah, maka penting bagi kita untuk mempelajari tentang tauhid dan juga lawannya. Lawan tauhid yaitu kesyirikan. Nah. Dan insyaallah nanti ya, silsilah ini akan sampai ke sana ya. Nah. Bahkan nanti dalam satu kitab khusus ya akan disebutkan contoh-contoh kesyirikan ya, seperti nanti dalam kitab Kitabut Tauhid. Nah, silsilahnya ke sana nanti ya. Setelah selesai ini kemudian kitab selanjutnya, kemudian kitab Tauhid. Di situ langsung disebutkan tentang contoh-contoh kesyirikan, baik syirik yang besar ataupun syirik yang kecil. Yang jelas kita selalu semangat dan bersungguh-sungguh ya dalam mempelajari tauhid. Terus kita insya Allah akan belajar ya sampai akhir hayat kita. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karena sudah masuk waktu isya, insya Allah kita lanjutkan penjelasan Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu ta'ala pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Fadlu.